Mitra bisnis, Tempo menulis pemerintah sepertinya putus asa dalam mencari solusi pengaturan BBM bersubsidi hingga sepertinya harus melibatkan MUI yang berencana mengeluarkan fatwa haram penggunaan BBM bersubsidi. Wacana pembatasan BBM untuk menghemat anggaran sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu, namun sampai sekarang pemerintah belum memiliki keputusan konkret. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pakar perminyakan Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda? Subsidi dicabut tuh kelihatannya karena beban APBN ya. Itu pun dilihat hanya dari sisi sebelahnya saja. Jadi ada subsidi BBM itu memberatkan APBN, iya betul. Tetapi ada sisi positif dari subsidi BBM. Subsidi BBM itu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja, ya, mendorong peningkatan konsumsi domestik. Itu sisi positifnya untuk subsidi BBM. Tetapi anyway lah, kalau memang negara memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM, ya oke-oke saja. Tetapi caranya jangan cara yang kontraproduktif, ada pelarangan segala seperti saat sekarang ini yang mereka rencanakan ya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Naikkan saja harga premium secara tahap ya, tidak mendadak dengan kenaikan yang besar ya, daripada rakyat digiring untuk membayar pertama kartu super. Lebih baik premiumnya sendiri dinaikkan dari 4.500 misalnya ya ke 5.000. Saya pikir itu cara yang moderat untuk selanjutnya bisa dinaikkan secara bertahap sampai subsidi premium itu sama dengan nol atau subsidinya hilang. Ada tidak cara lain untuk meringankan beban anggaran terkait dengan masalah bahan bakar transportasi? Mengkonversi atau substitusi BBM transport ini dengan bahan bakar gas. Pindah dari minyak ke gas. Sehingga bisa menggunakan bahan bakar gas yang kita ketahui lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Tanpa subsidi pun, bahan bakar gas itu lebih murah selain juga ketersediaannya untuk suplai jangka panjang jauh lebih terjamin karena cadangan gas bumi Indonesia jauh lebih banyak daripada cadangan minyak. Itu opsi pertama mestinya kalau mau mengurangi subsidi BBM. Demikian Kurtubi, saya Dinda Natasha.